Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita sambung muka berapa? Muka surat? Ya? 57. Kat mana? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, pengajaran yang ke-33, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memudah-mudah akan sembahyang dan menghina-hinakan dia sembahyang, niscaya diseksa akan dia oleh Allah Ta'ala dengan 15 seksa, 6 di dalam dunia dan 3 ketika matinya, dan 3 di dalam kuburnya, dan 3 ketika bertemu dengan Tuhannya. Maka berkata sahabat, hai Rasulullah, maka apa seksa yang mengenai akan dia yang meninggalkan solat di dalam dunia? Jadi satu hari Nabi SAW bercerita tentang tarikus solah, orang yang meninggalkan semayang, ataupun muhawin solah, orang yang buat mudah-mudah ini semayang. Tinggal semayang ni tak semayang terus. Memudah-mudahkan dengan semayang ni semayang juga, tapi atas hari dan keadaan. Kalau sibuk tak semayang lah. Kalau tak sibuk semayang. Neh? Ataupun tak sibuk mana, tapi tinggal juga semayang dengan alasan bukan tinggal sama, sekali-sekala. Juga sekali-sekala, tiga kali, tiga kali. Jadi Nabi kata kena orang ni menunggu dia 15 jenis seksa, 6 ketika nak mati, 6 dalam dunia, 3 ketika nak mati, 3 dalam kubur, 3 hari kiamat ni. Maka tanya sahabat, dah seksa hak kena dalam dunia ni apa benda? Maka sabdanya, pertama mengangkat Allah Ta'ala daripada umurnya. Yakni umurnya itu sia-sia. Yang kedua mengangkat oleh Allah Ta'ala akan berkat daripada rezekinya. Yang ketiga mengangkat oleh Allah Ta'ala daripadanya tanda segala orang yang soleh-soleh. Yang keempat, tiada bahagian baginya daripada Islam. Yang kelima, daripada tiap-tiap amal yang dibuat, ia orang akan diaman dari segala amal kebajikan, tiada diberi pahala atasnya. Yang keenam, tiada diangkatkan baginya doa kepada langit. Jadi sahabat pun tanya, apa benda yang akan kena, yang menimpa ataupun seksa orang yang memudah-mudahkan semayang? Memudah-mudahkan semayang, semayang attack, dog attack, ataupun garis isi tadi semayang subuh dog, ataupun tak apalah, sekarang boleh kodoh, itu memudah-mudahkan semayang kok. Maka yang pertama Nabi kata umur diangkat. Umur panjang pun macam pendek, iaitu terasa cepat dan berlalu tanpa kebajikan. Umur panjang umur 70 lebih. Dah tak tanggi surat tak dah. Tak tanggi surat. Kalau umur 15 pendek umur, tanggi surat. Maknanya umur pun tak berkat. Kita tak mau pendek panjang tanpa berkat. Lebih baik pendek umur dalam taat daripada panjang umur daripada dengan maksiat. Pendek umur 25 mati dah, tapi buat kebajikan umur. Tak apa dah. Umur panjang. 65 dah umur, tapi buat maksiat, raba bau waktu raba rani. Nak jual harus sekali, tak boleh gitu. Kita nak pendek panjang, itu takdir daripada Allah. Jangan buat maksiat itu. Bila buat, cepat-cepat taubat. Salah mesti salah. Pasal kita tak maksum. Tak. Cepat-cepat taubat. Semua ada salah. Bukan orang tu orang muda-muda buat salah, orang tu tu salah orang. Ada orang bila sebut bab dosa orang muda-muda. Ni orang muda-muda ni nak buat guna katanya mak je. Tak. Mak kembar katung beli kuih. Tak. Maknanya dia tak faham. Semua orang melakukan kesalahan. Jadi memudah-mudahkan sembahyang banyak berlaku sekarang. Daripada peringkat atasan sampai peringkat bawahan. Daripada peringkat yang memerintah negeri sampai kepada peringkat rakyat yang paling hina. Membuat mudah dengan sembahyang. Kalau peringkat atasan sibuk mesyuarat tinggal solat. Mesyuarat tinggi. Nampak? Mesyuarat sore tinggal sembahyang. Kalau peringkat pertengahan pula pegawai kaki tangan kerajaan apa semua. Banyaknya kerja nak buat sampai tak dang sembahyang. Dah, hari dandang lah. Hari tak dang, tak sembahyang. Nah, peka bawah hang pula. Nah, tak ada harta sekepeng. Sembahyang pun buat mudah-mudah juga. Peka orang muda-muda, main punya pasal, buat mudah-mudah dengan sembahyang. Daripada orang bang maghrib, sapa kepada isyak, habis satu waktu. Lepas main bola, lepak kedai kopi. Roti canang 3, mie rebus 2. Dah molek, setengah jam dah. Orang bang maghrib baru siap. Sembang pula, orang bang isyak. Habis satu waktu. Dah. Pekat tua, tua cara tua. Tak semayang. Nah. Mak tak semayang. Bapa tak semayang zuhurnya. Mak tak dah ramai orang ni. Temu natu. Tak salang sama orang. Tak bertiak sama orang. Tak dah sungguh mak. Tak. Tadi pun mak kecil nak kain. Sayang nak bangun. Tak ramai orang salang. Titih benar baku. Kalau mari jumpa dengan mak. Tak. Bukan sama mak. Sekali-sekala. Setan kata. Tak. Jadi meninggalkan sembahyang ini menyebabkan kita akan berbuat perkara mungkar. Kerana inna salata tanha anil fahsya' wal mungkar. Sembahyang sahaja yang dapat mencegah kita daripada buat kerosakan dan kemungkaran. Jadi bila kafir tahu, bila umat Islam kekal dengan sembahyang payah nak munah, maka dibuat supaya lara daripada sembahyang. Maka didatangkan bermacam-macam jenis hiburan dan permainan sokang. Maka kita pun bermainlah, bersokanglah atas nama sokang dak semayang. Nak berenang selat Inggeris, berenang selat apa benda ni? Selat Melaka siapa tak semayang. Panjat Gunung Everest siapa dak sembahyang. Nak atas nama mengharumkan nama negara. Hak tu hak boleh pitih ni. 200-300 ribu nampak boleh sumbangan kalau dah boleh biti Pak Abi biti padang orang mutul asal mana jari mana nak. Jadi yang pertama umur pendek, umur panjang tapi macam pendek. Yang kedua rezeki tak berkat, biti banyak tapi macam tak ada biti, dah cukup sama dah cukup. Nah tu yang lepas orang sama. Daripada 2,000 moleknya boleh 10,000 sedap. Boleh 10,000 molek 15,000 baru kemas. Nak. Tak apa sedap juga 15. Kau boleh 40,000 sebulan baru sedap. 40 pula. Nak ikut si ya, lambat menitah. Nak. Gomor belaka. Piti banyak. Tak ada berkat. Gaji besar. Tak ada berkat. Ketua pengarah. Nampak? Dadang di surah masjid. Opis bol tanggi pasal gaji dia berkat. Nampak? Dia begitu. Jangan nak banyak saja. Banyak tak salah. Tapi banyak yang tidak menghalang kita daripada akhirat. Tak tu? Umpamanya macam Sina Abu Bakar. Harta dia banyak sungguh. Ha? Tak? Abdul Rahman bin Auf. Oh, kau perak. Tapi tak lupa daripada sembahyang. Nah? Kita tak dah jadi tokoh kau perak lagi. Baru tokoh kau perak tak sembahyang tu. Tak. Baru jadi piung baru dak semayang dah. Baru sisi jabat dak semayang dah. Nah. Yang ketiganya, diangkat oleh Allah daripada tanda segala orang yang soleh. Tanda rupa orang soleh tak ada di muka. Sekarang ni tak semayang, mata orang tak semayang, uduh muka. Tengok muka yopin. Tak. Bukan kerana dia uduh, kerana dia uduh, kerana hitam tak. Kerana tak semayang. Nak. Tengok muka tak semayang. Kulit putih tapi jahat muka. Tak ada nur orang soleh. Nak. Muka kotor. Ha, muka kotor. Tu baru tak semayang saja. Tak lebar orang ni. Tak tipu tanah orang. Tak roboh masjid ni. Nah. Jadi, benda-benda lagu ni, kita kena percaya. Tanda orang soleh ni kita nak. Tak. Dengan tanda orang soleh ni, Nabi akan kenal kita pada hari kiamat, di mana kita duduk bolok-bolok dalam semua umat. Maka Nabi boleh kenal muka kita. Orang tanya Rasulullah, sebab Rasulullah kata, wahai umatku, aku menunggu kamu sekalian di kolam Kausarku. Aku tunggu mu di kolam. Atas dunia tak dan jumpa. Tapi tunggu di padang mahsyar dekat kolam. Sahabat tanya, nak tunggu lagu mana mu, mana kenal umatmu akan datang. Mu wafat dah umatmu ribu tahun lagi baru beranak. Macam kita ni. Kenal aku mana? Nabi tanya balik sahabat, kalau mu ada seekor kuda yang warna hitam tetapi kepala putih. Dia duduk di atas, di tengah-tengah kuda yang hitam legang belakang, boleh kenal kuda mu. Sahabat kata kenal. Dah kuda kepala putih. Tak. Kuda kepala putih duduk dalam rombongan, dalam gerombolan kuda yang hitam semua. Boleh cam tak? Sahabat kata cam. Ada kepala putih. Maka begitu juga aku cam lah umat aku, walaupun duduk bolok-bolok dalam segala umat di padang mahsyar, dengan tanda cahaya bekas mayang pada muka ni. Ha? Ini kita nak. Ha? Tanda ni bersinar di kiamat. Nah, bukan tanda hitam hak kematu atau dayu. Hak tu bukan hak tu. Nah, hak tu tanda dayu kita kena dengan benda keras. Kena semua yang jadi kematu. Kan? Nah, tanda orang soleh, tanda semayang, tanda sujud, wurrah muhajjalun akan bercahaya pada hari kiamat. Hak inilah yang dikatakan gemilang terbilang. Dan dia usiri terbilang. Ha. Muhadari. Ha. Nah. Ha ni tak. Kenapa? Terbilang gemilang. Ha ni kita tengok. Mata dunia sambung gemilang. Nah. Ha. Surah dah mari gemilang kepala otak apa. Orang ngajar masjid dekat rumah dah mari juga. Jaya gi. Faham? Ha tu bukan gemilang waktu. Ha tu tembelang. Nah. Ha. Jadi gurrah muhajjalun nampak pada hari kiamat. Ha ni tanda ni, tanda semayang. Ada semayang, ada. Balik awal tengok tu. Gelak gugu dai. Nah. Ha. Jangan buat duduk-duduk saja ambil batu toreh atas dai. Ada budak dia buat. Bapa buat macam tengok bekas jadi macam semayang homo. Ha, nampak ada buat nyakit lagu tu. Dia ambil batu dia gahar mau dah hidup saja. Tujuannya supaya bila orang tengok orang ni kuat semayang sunat. Ha, tu kena tipu di syaitan. Faham tak? Ne? Ha. Sebab kita tengok kaki-kaki semayang di Mekah Madinah, hari-hari semayang duduk situ lama, lagi dari kecil. Lepas tu semayang buat mau. Tak ada kerja lain. Semayang sampai tasbih duduk tangan. Tak ada pun hitam lagi dia. Nah, ha, mukanya bercahaya-cahaya. Hak tu ada. Nah, jadi hak ada hitam tu jangan kata dia buat dengan batu. Nah, ha, jenis memang kulit dia gitu. Nah, tapi jangan buat dengan tujuan supaya orang kata semayang banyak. Nampak? Ha? Nak menunjuk-nunjuk tak payah. Ha? Tunjuk ke Tuhan lah. Nah, tunjuk korang orang tak boleh beri pahala. Jadi kita nak muka orang soleh. Biar kaki hitam bertumbung. Faham? Muka orang soleh. Ada cahaya orang soleh. Jadi kalau tak semayang, gelap pada hari kiamat. Tu baru tak semayang, tak masuk belagi ayam ni. Yang keempatnya, tiada bahagian baginya daripada Islam. Tak semayang, Allah Rabbi, maka rosak agama dia. Rukun semayang ada 13. Saja kita tak buat, lepas itu rokok. Taklah panggil semayang, punah jahannam tu. Nah, rukun haji ada 6 perkara. Sahaja kita tak buat, iaitu wukuf dan jadi teruk haji. Begitu juga rukun Islam ada 5. Mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan salat, puasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, pergi haji. Sahaja kita tinggal, badak nama Islam. Mereka haji je, dia tunggu kemampuan. Tak mampu dah pun. Dan ni kalau tak semayang, tak ada nama Islam. Dah tu dalam maikat tulis Islam, doktor kena tulis Melayu. Melayu mudah lupa tulis. Faham? Tanyanya jabat bataran dah ni, agama tulis. Berapa dah tulis agama Islam ni? Dah saya tak semayang. Oh, tu lah. Saya pun tak mayang kau. Faham tak? Yang mudah sembahyang, tak ada nama Islam. Bak Islam, 5 rukun. Hak paling besar sekali, sembahyang. Di Imaduddin, tiang agama. Nah, tak ada tiang, tak ada lah. Rasuk, tak ada lah. Tak. Rasuk, atak, hak tu, puasa, zakat. Nah. Yang kelima, daripada tiap-tiap amal yang dibuat, ia akan dia dari segala amal kebajikan, tiada diberi pahala atasnya. Tak ada pahala amalan lain. Tak semayang. Walaupun mengucap 2 kalimah syahadah, walaupun beriman-beriman yang sahih, pahala tak ada. Iman ni hanyalah nak melepaskan daripada kekal dalam api neraka. Maknanya kalau ada iman tetapi banyak dosa masuk neraka. Kalau tak dapat keampunan daripada Allah, tapi tak kekal macam orang kafir. Nampak? Maka amalan lain akan dikira apabila kita menjaga sembahyang. Batulah jahat ke, nano ke, rempit ke, kita jaga sembahyang. Nampak? Batu kita kat bawah sakmo, mak rempit yang sembahyang lebih baik pada mak rempit yang tak sembahyang. Betul tak? Sebab dia jaga. Nah, mak doktor lah perangai ni tu. Nah, tapi dia jaga asas bagi agama dia sendiri. Tidak untung, iaitu sembahyang. Kenapa? Duit raya. Keenam, tiada diangkat. Jadi ke hak lain tak pakai. Baru dia tengok orang yang tak sembahyang. Oh, puasa Ramadan. Lapa jelek yang dah dikolos surat. Tak sembahyang. Bila tak sembahyang, tak ada pahala puasa. Kaki tak sembahyang. Oh, buat umrah. Buat umrah. Siap cakap pula langsung apa? Sekembalinya saya daripada tanah suci, saya akan menerbitkan album dangdut saya yang ketiga. Mana nak buat gua ni? Kaki jahiliah belaka. Semayang dulu nombor 1. Nombor 2 barulah amalan-amalan lain. Sedekah Tuhan tak terima. Perang pun Tuhan tak terima kalau tak semayang. Nah. Zakat. Keluar zakat fitrah. Ada keluar zakat fitrah. Mari bayar ke amin. Nah, rata sama besar dengan rata motosikal ni. Tekuk. Amir kata, ya, kasar pada rata motosikal aku, tekuk. Dah semua, ya. Oh, tekuk. Siap salam, nyuk 3 kali. Nyuk, 3 kali. Faham? Dah muda semua, ya, keluar lakak. Tuhan tak terima. Faham lagi? Dia kena ada dulu waktu. Bagi jaga dah semayang. Biar dah semayang ni maaf pun. Semayang seorang pun. Biar semayang dalam rok pun tak apalah. Jaga dulu 5 waktu. Ha. Keenam, tiada diangkatkan baginya doa kepada langit. Mana tak diterima doa. Akad ke langit ni maksudnya kinayah daripada Tuhan terima doa. Bila Tuhan terima doa, Tuhan akan perkenan lambat atau cepat. Ni tak dengar Tuhan tak berdoa. Pasal apa? Tak sembahyang. Sembahyang dulu baru berdoa. Bila kita sembahyang, Tuhan akan dengar. Maknanya semua Allah mendengar belaka. Wa kana Allahu sami'an basira, adalah Allah sangat mendengar dan sangat melihat. Tetapi maksud tak dengar doa ni maknanya Tuhan tak mau dengar. Tak mau peduli doa orang yang tidak sembahyang. Batu taubat daripada jahat nak jadi baik, sembahyang dulu. Nampak? Ha. Kalau taubat tak sembahyang tak jadi. Taubat dah apa? Tak belagi ayam tak sini. Dah sembahyang tak? Tak lagi. Ha, tak jadi taubat lagi. Mana? Bila doa Tuhan tak terima, tak cakap nak doa. Tak. Maka berkata sahabat Nabi, hai Rasulullah, maka apa seksa yang mengenai akan dikau pada ketika matinya? Maka sabda Nabi, mati ia pada hal hina, dan mati ia pada hal lapar, dan mati ia pada hal dahaga. Dan jikalau dihiruskan akan dia dengan air sungai yang di dalam dunia, nescaya tiada memuas ia akan dahaganya. Nabi kata kepada para sahabat, bila nak mati, lapar dan sangat dahaga. Orang yang tak semayang atau buat main-main semayang. Tak. Lapor yang dah, lapor dan dahaga yang Nabi kata kalau tuang air sungai dalam tekak dia tak jadi apa. Allah Rabbi, mana ada orang minum air sungai. Tak. Nabi kata segala sungai di dalam dunia ni tuang dalam tekak dia dah hilang dahaga. Ah, hakik dia. Tak. Pak mari dengan sungai ni, sungai Amazon, sungai mana? Wanda. Tu mula tuang dalam mulut dah hilang dah tu. Pasal dah sembahyang atau buat main-main dengan sembahyang. Batu kita ni hak jenis dah belajar lagi sembahyang, belajar. Dia dah wajib pandai lalu. Dia yang pertama sekali keinginan nak belajar waktu dulu. Belajar dah tak pandai juga, tak apa. Lepas tu buat semayang salah. Pasal tak pandai lagi, maaf. Ha, mudah. Beri ingat tu. Barang siapa yang tak belajar, lepas tu semayang tak tu, pakai tak sah. Barang siapa yang dalam belajar, baru belajar lagi. Nah, banyak lagi benda yang dibuat, tak betul lagi. Kata Syekh Abu Ibn Hajar dan Syekh Ramli, di maaf. Faham? Cuma khilaf masalah jadi imam ni. Nah. Lepas tu kalau kita belajar betul, dalam belajar ni kita banyak lagi benda yang tak betul, tak kena lagi rokok sujud, bacaan tak comel lagi, banyak benda lagi tak kena, pasal baru lagi belajar. Dah, maka di maaf pada saat mana maaf, sah. Tu anak. Nak mati ni rasa. Orang yang tengok, tak tahu. Orang tengok, oh kejap je mati, oh kejap je mati. Nampak? Nampak macam tak? Tak ada harga pun. Mulai eh mati. Mulai mana tak? Sekejap ni tak dalam puk. Langgar dia nak mati dulu. Ha, walaupun kita tengok dia mati, Allah beri dia rasa dahaga. Nampak? Berpuluh-puluh hari rasa. Kerana rasaan ni dia tak sama dengan kita dengan orang lain. Tak. Walaupun kita tengok senyap ni macam dia mati, tak tepik, tak menolong. Tapi Allah boleh beri dia rasa lain daripada kita. Kerana kita mata yang melihat, mayat baru yang memikul. Nah, Tuhan boleh buat dia rasa setahun tak makan, tak minum. Padahal 5 minit, duduk atas tika mati lalu. Bagi kita 5 minit, bagi dia 5 tahun. Tuhan rasakan macam 5 tahun. Lapar dan dahaga. Tak boleh. Pasal perasaan masa ni tak sama antara kita dengan orang lain. Nah, cikgu dulu masa budak-budak tu sehari lama ke sekejap sehari? Lama. Lini? Sekejap. Nak hati tu. Ha. Dia gitu. Betul tak? Ha. Ada orang yang seminggu rasa macam 1 tahun. Ada orang seminggu rasa seminggu. Betul tak? Perasaan atas keadaan seseorang. Nah. Ada orang yang esok dia rasa macam tahun depan. Lambat esok. Bapa, pasal nak nikah. Tak. Ha, dia buat dia lain. Nah. Lamanya, lamanya. Nah. Jadi Allah boleh beri rasa kepada orang yang nak mati 1000 tahun terseksa di atas tika. Walaupun kita tengok 2 hari je duduk tika. Berkata sahabat, hai Rasulullah, maka apa seksa yang mengenai akan dia di dalam kuburnya? Maka sabdanya, pertama memanjangkan Allah, Allah Ta'ala atasnya akan liang lahatnya. Memicit tu, bukan memanjang, memicit. Memicit. Eh? Ha. Maksudnya menyempitkan liang lahatnya. Allah kepik dia. Kedua, mengkelam ia atasnya di dalam kubur. Allah gelapkan kubur dia. Ketiga, mewakil oleh Allah tanda akan seorang malaikat yang mengazab ia. Malaikat akan mayat hingga hari kiamat. Tanya sahabat, dah tiga seksi orang yang buat main dengan semayang dalam kubur, mendapa kau? Nabi kata yang pertama, kubur jadi sepi. Dikepik oleh kubur. Disebut dalam hadis sahih, tulang rusuk kita belaga. Sekarang tulang rusuk kita duduk gini. Ha? Ni rusuk ni. Nah, daripada belakang ni. Nah, dia mahu ikut pang. Dalam kubur ditolak, sampai tembus habis daging-daging. Oh, sakit. Dah tahu duanya, Nabi cerita. Ulama' dah tahu. Ha? Ulama' dah terima wahyu. Ulama' dengar hak Nabi kata. Ulama' cerita. Walaupun maknanya rumah dia luas masih hidup, tak ada kira. Dah tidak semayang. Yang kedua, Allah gelapkan kubur dia. Kerana tak ada mentul utama, iaitu solat. Kalau jaga semayang, cerah kubur. Nak cerah lagi, banyak baca Quran. Nak cerah lagi, banyak bersedekah. Nah, sedekah kebajikan lah. Jangan sedekah piala tamu. Nak baru dapat cerah kubur. Nah, sedekah piala tamu, dah dapat cerah kubur. Dapat bulu tangkis. Nah. Walaupun rumah di atas dunia gelap, pasal tak ada duit nak masuk kereta. Ada? Orang susah. Nah. Banyak lagi rumah yang gelap. Kita pasal tak tahu kadar. Pasal kita duduk dalam curuh rumah. Kita tak pergi jalan rumah orang susah. Nah. Malu Nabi kata banyaklah kawan dengan orang miskin. Bila kawan dengan orang miskin, kita tengok rumah dia, baru kita rasa syukur dengan nikmat yang kita ada. Nah. Bukan orang kaya tu jahat dah. Tapi kalau kita pergi rumah orang yang senang daripada kita. Nah. Kita tak kena cara dia, kita berasa yang kita ni kurang. Banyak lagi ni rumah yang gelap, yang tak ada lampu. Nah. Tetapi walaupun tak ada piti, nak bermeta gelap gugup, dalam kubur cerah pasal jaga semayang. Itu. Tapi kalau rumah kita cerah, metor je penuh. Dekat garis kereta 3 hotel, dapur 2 hotel, dalam bilik air 3 hotel, dalam aquarium flower home 4 hotel. Dalam apa benda ni? Dalam bilik 15 utik. Gelap kubur kita. Kalau tak semayang. Walaupun kita ni ketua pengarah besar TMB. Tak ada tiga. Bang, mu TMB masih mu cirok, masih atas dunia. Mu masuk dalam ni tak ada TMB tau. Nampak? Ha. Kalau buah metal pun gelap. Buah metal sutik, Tok Imam dalam kandil cik boleh tak? Tak boleh. Cerah saja je. Dia gelap juga kubur. Sebab hak bubuh metode tu alam syahadah, alam dunia. Bila kita tinggal, dia akan berterus bertukar ke alam barzah. Alam barzah gali tak nampak. Melainkan Tuhan buka hijab, barulah nampak sekali-sekali. Boleh dengar suara orang kena seksa kubur. Nampak kucing duduk makan daging mayat. Bukan sama Tuhan buka hijab nak beri peringatan kepada manusia. Kalau tunjuk sama alam kubur nampak sama pagi hitam, tak ada lah orang duduk tengah jalan duduk surah leka. Betul tak? Ha? Tuhan buat sekali-sekali lah. 2-3 tahun sekali dengar lah cerita. Orang dengar orang kena seksa dalam kubur. Tak? Ha, Tuhan buat dia dengar dia supaya jadi ingatan. Tak? Ha, supaya manusia beringat. Manusia pun jawab, nawak. Mana boleh dengar? Tak? Ha, nawak sama. Nah. Tuhan boleh buat hari pagi-pagi boleh. Tuhan tunjuk pagi-pagi pukul 8:30 tengok alik jatuh tu, patah hari dua langit tu, Tuhan pun tunjuk gambar besar. Orang kena seksa dalam kubur dah semayang gini. Orang kubur masjid gini. Hak puak tipu orang gini. Hak puak maknanya tak tutup kepala gini. Nah. Boleh tunjuk sejam sehari pertunjukkan. Nampak? Tunjuk langitnya. Tak ada orang buat maksiat. Nah. Tapi padam dengan keimanan saja itu. Beri iman, orang yang beriman jaga ibadat dia, jaga amalan dia. Kemudian yang ketiganya, Allah Taala hantar seorang wakil yang akan menyeksa mayat itu di dalam kubur dan mengeras oleh Allah Taala atasnya dalam kubur akan suatu ular yang besar. Bermula namanya ular Syuja'ul Aqra. Allah atur pula seekor ular. Snake, tahu snake? Ha? Animal planet. Seekor ular yang sangat besar. Nama Syuja'ul Akraq. Syuja'ul Akraq. Molek nama ular. Nampak? Fijir dia ni makan orang yang tak sembahyang. Tak kira siapa-siapa pun, datuk ke, apa ke, dating ke, tak sembahyang ke ni. Nama ular Syuja'ul Akraq. Nampak? Tuhan buat ular ni daripada api neraka. Nampak? Hebat. Ular daripada api. Ular hak dunia kita takut dah. Nah, ular hak dunia, ular air masuk rumah dapat pepik nolong. Naik wang-wang lalu panggil. Mana bomba mari lalu. Takutnya kita. Belum anak kondai. Aha, ni Hujjah Syuja'ul Akraq. Tak ada dalam dunia. Ada di alam barzakh. Di bahagian benik orang yang tidak sembahyang. Tak kira siapa-siapa. Raja ke, menteri ke, presiden ke, gubernur ke, tak sembahyang ni. Apatah lagi kalau rakyat bawah kan. Nah, ini tak benar pakat-pakat. Tak ada. Dia ular. Bermula dua matanya ular daripada api. Mata daripada api. Menyala-nyala mata. Tak boleh. Nah, benda akhir zaman ni tak boleh. Semuanya makhluk Allah Ta'ala berlaku. Nah, dan dua kukunya itu daripada besi. Kuku daripada besi. Kuku macam mata pahak. Nampak? Macam mata pahak. Nah, oh pahak tengok ah, ambil buah tak dari kita kokok gitu. Nampak korok. Kuku lah taring lah. Kuku tu maknanya taring pula. Bermula panjang tiap-tiap kuku taring daripada itu perjalanan sehari. Allahu Rabbi. Sehari ni perjalanan kita 25 batu. Ataupun 40 kilometer sehari. Kalau berang lah. Kalau kita jalan biasa, tak berhenti lah. Nah, sehari, kalau 7 pagi, 7 petang, siapa kalau berang? Biar, kali tak percaya. Ramai-ramai lagi. Tak. Bermakna panjang taring ular ni dari sini Kuala Berang. Oh, hebat. Besar ular. Takkan taring dari sini Kuala Berang ular panjang serta je. Tak punya sabar kan. Ular hak maknanya mukjizat tokat Nabi Musa tu pun besar kerek telaga. Telang segala ular ahli sihir. Nampak? Dan ni ular Syuja'ul Akraq. Hebat kan. Kita tengok binatang hak orang buat hak nawak je. Steven Spielberg buat dalam cerita lah. Kisah berlaku kiamat gini tu binatang ini makarau. Takut dah tengok. Mata semua itu telinga macam ke. Talang buat akar air. No, memang kita takut dah. Apatah lagi yang betul. Steven Spielberg tu diambil daripada kitab Injil. Dia buat cerita hari kiamat. Nampak? Hari kiamat tu. Daripada kitab Injil. Dia orang Kristian. Nampak? Dalam kitab Injil ada sebut tentang hari kiamat. Dia tak pindah tu. Hak dia pindahnya, hak tak sesuai dengan nafsu dia. Nampak? Benda ni ada. Nah? Ya'juj Ma'juj tu atas dunia ni. Bukan alam barzakh. Ya'juj Ma'juj. Orang kata jahat macam Ya'juj Ma'juj dah tu. Ya'juj Ma'juj memang jahat lagi. Nah, memang jahat sungguh Ya'juj Ma'juj. Yufsiduna fil arda. Yufsiduna fil ardi. Dia melakukan kemusnahan pada bumi. Nampak? Hebat. Lepas tu wajib kita yakin. Sebut dalam Quran. Inna Ya'juj wa Ma'juj yufsiduna fil ard. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang nama Ya'juj dan Ma'juj akan merosokkan bumi ini. Iaitu kat kiamat ini. Nitah orang yang makan orang. Nitah perahu makan perahu. Nitah harizek yang mamuh harizek. Licin. Mana? Tengok orang masa tu. Ni hak dalam tu hebat ni. Alam yang kemudian dia kira gini kaedah. Nampak? Alam yang kemudian lebih hebat daripada alam yang dulu. Kata orang Arab dia kata al-ati aqzamu min al-qadim. Yang kemudian lebih hebat daripada dulu. Nah. Hebat dah alam rahim kita duduk. Nah, janin bayi duduk dalam rahim mak dia. Hebat ciptaan Allah. Nah, dalam keadaan boleh makan, boleh apa, boleh belajar, masuk ruh dan sebagainya. Nah, hebat lagi alam dunia. Kerana dunia kemudian daripada kandungan. Hebat dah dunia ni, seksanya orang susah-susah. Hebat lagi dalam kubur. Hebat dah azab dalam kubur. Akhirat hebat lagi daripada kubur. Ha, gitu kan? Hak sedap itu. Kalau hak sedap, hak kenyang sedap lagi daripada hak dunia. Kita makan dalam dunia sedap dah ayam. Sedap lagi ayam dalam syurga. Pasal syurga kenyang. Hak kenyang, dia memang sedap. Nampak? Tapi kita tak sabar nak hak kediam bahan hak awal. Nampak biar tak boleh kediam pun bahan hak awal. Tak. Tak sedap apa ayam syurga. Tuhan tak jadikan daripada tanah. Faham? Ayam dunia ni daripada tanah. Tuhan buat. Tak. Busuk kohong. Bubuk enzim babi pulak dalam. Tak. Berebut makan. Tak. Ayam surga kita makan hak mana kita nak, kenal hak mana, kenal hak tu. Lepas tu dalam hati nak masuk lagu mana, panggang cak, panggang lalu. Dah raya igat semelih. Nampak? Siap panggang lalu. Kita nak berasa nak buat tiga rasa, tiga rasa lebih. Berbok duduk depan kita. Ha. Makan seko ayam sedap, tapi boleh makan lagi. Atau dunia tak ada boleh makan seko. Mereka hak benda bersih. Mampu habis ekor ayam. Tak. Kena dua tiga tak buah. Kan? Oh, air dah akhirat makan. Nah. Kalau lembu sekali makan 15 ekor. Pasal air tak kenyang. Dia untuk memuaskan nafsu, lazat. Habis ekor ayam, tulang kita kehek, tulang tu kupu pula. Nabi cerita, kupu, capu, syak jadi ayam mula. Pak terbang duk tau kau. Nah. Dan sertanya itu beberapa tiang daripada besi, maka berkata ia akan mayat seperti suara halalintar yang membeloh pada had, berkata ia telah menyuruh akan daku oleh Allah Ta'ala Tuhanku bahawa aku palu akan dikau kerana engkau siakan sembahyang subuh hingga zuhur. Dan aku palu akan dikau kerana engkau siakan sembahyang zuhur hingga asar. Dan aku palu akan dikau kerana engkau siakan sembahyang asar hingga maghrib. Dan aku palukan dikau kerana engkau sia-siakan sembahyang maghrib hingga isyak. Dan aku palunya aku pukul akan dikau kerana engkau sia-siakan sembahyang isyak hingga subuh. Allah Rabbi. Lima pukulan boleh. Atas hari lima pukulan. Dah lima waktu sehari. Lima waktu sikit dah. Asal kita di 50 waktu. Dalam malam Isra Mikraj tu Nabi mula-mula diwajibkan atas kita 50. Nabi Musa kata, mu minta lah kurang daripada Allah. Memang Allah nak jadikan 5 tapi ada hikmah. Oh, 50 dulu. Ha, Allah Maha mengetahui. Tak. Dikuranglah, minta kurang. Daripada 50 turun 45, akhirnya sampai 5. Umat muda rok 50 banyak. Dah rok. Apa kata kalau tak jumpa dengan Nabi Musa itu? Pas pada terima 50, turun ke bumi selalu. Nah, tak belepeng kita 50 waktu. Dalam 5 pun tak. Tak cakap nak terbang. Nah. 5 waktu tak juga. 5 hak terakhir la yubaddalul qawlul ba'd. Tidak lagi akan dikurang kemudian daripada ini. Allah kata. 5 hak last sekali. Sikit kan? Satu waktu 5 minit dah. 5 minit lah. Tak ada apa baca surah. Baca surah panjang sikit dah. Dah apalah baca hak rukun saja. 5 minit. Ha. 5 waktu 25 minit. Bengok 45 minit. Makan kedarah pagi je sejam. Puluh setengah tu baik pulak. Sembang pulak sejam setengah. Tengah hari. Siang. Dah petang pulak makan petang. Mi goreng, lasu pinang. Nah. Malam pula banyak. 4 jam makan saja, tidur 8 jam. Semayang 25 minit dah lena. Nah. Bola sejam setengah, tak cikgu. Sejam setengah. Chelsea lawan Barcelona. Jam setengah. Lepas tu dah go tambah masa. Dah tambah masa, tunggu kok tambah masa. Tambah masa lah mana? Tambah masa, Cik Man. Tambah masa mesti lama ni. Setengah jam. Ha. Kaki bola ni tahu. Dah ni sejam setengah dah. Nampak tambah masa pula. Setengah jam. Dua jam. Dah kalau tak go kak. Penalti tau. Ha, penalti tunggu. Tak ada orang. Bila tak go kak penalti. Malah dengan orang penalti. Tak ada tunggu. Maknanya dua jam setengah tunggu. Semayang 20 minit. Ha. Kerja 8 jam. Masuk pukul 9 balik pukul 5. Masuk pukul 8 balik pukul 4. Abang tangan 3 jam pula. Macam nak kacau ngepoh je pak. Nak 3 jam lagi. Nah, jadi 8 jam takut 3 jam 11 jam. Oh hebat. Semayang 25 minit. Dah buat. Berat lah dah. Nah. Maka masuk oleh malaikat itu kan kukunya ke dalam bumi. Maka tiap-tiap sekali memandu memukul oleh malaikat akan dia akan mayat masuk ke dalam bumi 70 hasta. Ini bukan cerita ratu tua. Kalau macam cek-cek itu mak kita cerita kan tak? Ratu tua. Kita ingat cerita yang dia reka. Tak ada dalam hadis. Sekali katok. Allahu Rabbi. Kuatnya katok. 70 hasta. Ini satu hasta dia mana? Satu hasta ni, satu hasta ni dekat tak? Ni satu hasta ni. 70 hasta tak tahu lah. Lebih kurang 40 meter. Separuh padang bola. Sekali katak tu masuk dalam. Kalau piling, tengok piling yang tiang awak umum. Dia piling, dia buat batang-batang seni. Nah, dia katak dengan besi. Nah, kung tu masuk, dah masuk 70 hasta. Ha, abi kuat kalau tanah lembut serta masuk. Nah. Kalau tanah keras cekai, kena walet dua inci. Pung, cik dua inci. Kuat dah hak pagi tu, hak pagi daripada Kuala Lumpur. Kalau hak kau trek sini lah, pakai trek ke tali yang gagang-gagang-gagang-gagang-gagang-gagang-gagang-gagang-gagang-gagang. Ha, tu dah awak tu. Hak mari daripada Kuala Lumpur, so gini. Pung, katak tu, dua inci yang masuk. Bermakna kuat lagi katak muka nakil dalam kubur ni. Nah, ha, jadi kalau puak-puak ada semayang tu, dia kena katak lagi di muka nakil. Sebelum dia kena dengan hak kuat 70 hasta sekali katak, gitih dulu piling hak atas dunia ni. Kau buat ke toket piling, kejaan saya nak Allah kepala tu. Faham tak? Berapa saja nak teh? Pasal saya rasa malah nak semayang. Kalau tahan kepala, tak mau semayang. Ubuh lah. Ha? Tinggal tekok saja. Adak terus muka-muka. Faham? Ada betul lah. Sama je. Padahal apa? Katak dengan pemukul daripada besi. Cerita betul ni hadis Nabi. Kalau tak percaya tu baik lah. Asal semayang isi lagi. Semayang apa? Kapi dah tak semayang. Tak percaya hadis lah. Semua ada dalam ni percaya belakang hadis. Kalau kita tak percaya cerita hadis, keluar lah. Sebab apa keluar? Tak tapi. Yang semayang orang diri ni. Tak. Kita kena terima lah Quran dengan hadis. Yang boleh kita pertikai hak ulama' boleh lah. Tapi kalau hak ulama' ambil daripada Quran dan hadis-hadis, kita tak boleh pertikai lah. Nah, dua ni mutlak. Jadi tak sateh lah hak dunia. Memang Allah kita. Tak sah hak piling lah. Kita ambil tu dah. Hak ni orang nembuk barang ini, nembuk belacang. Eh? Lesung. Anak dia. Anak dia tu panggil dia. Alu. Alu lesung kan? Tak tembuk belacang. Alu dah lah. Hak tu takut jeng pun. Ha, nak memang arwah tu. Tu. Ambil alu dah balik sekarang. Suruh bini kita ambil alu lesung. Saya katak tak pala abang abis geng tadi. Nak rasa. Nampak? Kalau tak ICU hati. Alu batu. Lepuk seperti. Paling komang ICU. ICU tak lah, tepi ada power end ni. Faham tak dengan equalizer. Nyum. Tak tahan, tak satu bang. Sujudlah pada Allah 17 rakaat sehari. Hak sunat tak buat apa ni. Jaga hak fardu dulu. Ha, jaga hak ni tu. Modal jangan we masuk dalam api neraka. Nah, batu rasa kemah molek dah tambah hak sunat pula hadiah pada Allah Taala. Maka dimasuk oleh malaikat akan kukunya malaikat ke dalam bumi. Maka mengeluar ia akan dia. Kemudian maka memandu ia akan dia. Maka sentiasa ia malaikat memandu memukul hingga hari kiamat. Na'udzubillah minha. Aku kami berlindung dengan Allah Ta'ala daripada azab yang demikian rupa. Tambuh kita kena lagu ni. Nak lambu kena biarlah. Memang kita jahat, memang kita dah pakar, memang kita uduh perangai, banyak salah kita. Tapi tak mau kena azab Allah. Azab manusia boleh tahan kira. Azab Allah Ta'ala tak mau main, tak mau buat gurau, tak mau kena. Walaupun sedikit, tak mau juga. Nak, nah, tak mau. Kita nak masuk juga ke dalam keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan memperbanyakkan amal-amal yang baik. Wallahu a'lam. Kita ada beberapa soalan. Baik, soalan yang pertama, bab haid wanita. Katakanlah haidnya pada pukul 10 malam, isyak pukul 8 tengah malam, dan dia dengan sengaja melambat-lambatkan isyak. Soalan saya, adakah wajib diganti ataupun tidak? Yang kedua, bagaimana pula jika tidak disengajakan? Soalan yang pertama tentang hukum haid. Bila haidnya orang puan, orang lelaki tak ada haid, orang puan lah haid. Orang lelaki dia kena bekam. Orang puan tak bekam pasal Tuhan waktu dik dah semula jadi Tuhan kita. Tak, darah kotor dia keluar kok ezoh dia. Orang lelaki tak ada keluar haid, maka darah kotor berbekam. Sebab tu Nabi kata sunat berbekam. Darah kotor ada kita, mana kata tak ada. Nah, orang lelaki ada darah kotor, ada tapi tak panggil haid. Nampak? Dah keluar mana? Keluar cara berbekam. Itu sunnah Nabi berbekam. Faham lagi? Baik, dia waktu isyak 8:30 repuang ni, tapi tidak semayang lagi. Dia bila pukul 10 haid, dia nak semayang pukul 10:30. Nah, tiba-tiba pukul 10 haid. Nampak lagi? Ataupun maknanya waktu isyak tu dia tak balik di rumah lagi. Nak balik karang lah. Tutup jayang karang, balik lah. Umpamanya semayang karang. Nah, balik sampai kat traffic light pula kambing, keluar haid. Tak boleh nak semayang isyak. Pukul waktu tu 10:30. Umpamanya tak. Lepas tu dia kata, guna hukum ni, kena ganti tak semayang isyak? Jawabnya memang kena ganti. Wajib ganti, bukan sunat. Wajib kena buat selepas kering daripada darah minggu depan. Hai, dengar molek. Kalau mana orang puan pakai awak beramal, mana awak suami, ajar bini sekarang. Kalau tak pandai lagi lah. Nah, sebab dia telah pun datang kewajipan mengerjakan solat. Dah tu dia sengaja tak semayang lagi, tak dosa. Kerana wajib semayang ni wajib muasak. Nampak? Bukan wajib fauri, bukan wajib bila masuk waktu, wajib semayang juga, tak wajib. Wajib semayang ni ulama ulsufik kata wajib muasak, wajib yang diluaskan waktunya. Mana isyak ni dipanjang 8:30 sampai ke subuh. Korang dah semayang pun apa pun, cuma ada pembahagian. Kalau semayang awal lepas pada orang bang, waktu akbar. Lepas pada tu waktu ikhtiar, waktu harus, waktu makruh, mujung-mujung, waktu haram, tak nak wakuk, tak pada Nabi masuk waktu lain. Jadi boleh kita anjak, walaupun isyak pukul 8:30, lelaki nak semayang sekarang boleh, satu kedua boleh. Tak ada masalah pun. Tiba-tiba tak ada semayang, keluar haid. Tak boleh nak semayang dah. Kena qadha sebab dia telah mendapat waktu semayang, dia dapat dah. Yang tak ada dengan waktu semayang ataupun seretok dengan waktu, barulah tak kena qadha. Umpamanya, dia keluar waktu keluar haid sama dengan waktu maghrib. Nampak? Asal semayang dah. Seretok dengan bang maghrib, keluar haid. Tu dia kata, tu, pak tu bihik tu. Tak terjuk ke tu, bila kuat sangat mikrofon, keluar hari. Tak kena qadha maghrib. Pasal apa? Dia tak dapat waktu sekurang-kurangnya satu rakaat di dalam waktu. Jadi hak ni tak ada masalah. Dah biasa lah berlaku. Kalau tengah hari masuk waktu pukul 1 katakan, Zuhur. Dia tak boleh semayang lagi, dia suruh di rumah. Dia nak goreng dulu, nak tumbuk belacang, nak panggang ikan kering. Kewandar lah. Kegi pukul 3, pukul 2:30 baru nak semayang dah. Pukul 2 suku, haid. Tak berdosa. Tak. Kerana haid tidak kabar kita. Melainkan haid itu kita dapat tahu dengan yakin. Barulah berdosa, kata setengah ulama. Dia tahu hari ini dia akan haid pukul 1:49. Tapi pelik. Haid tu boleh kabar ke dia? Maka dia pun sengaja lewat lebih pada 1:49 sampai dia keluar darah, baru dosa. Adapun haid dah kabur kita. Nah, dia bukan nak anjuk siapa keluar waktu. Nah, cuma kata ulama pada hari-hari ngujung biasanya nak mari uzur dah, tapi tak tahu masa mana mari. Sunatlah kalau perempuan mengerjakan sembahyang pada awal waktu. Nampak? Tapi kalau tak dah mari haid juga, waktu masuk dah, habis kering darah, qada wajib. Nah. Soalan yang kedua. Ustaz ada sebut dalam BCD harus kita himpunkan puasa qada dengan puasa enam. Tapi ada ustaz lain pula kata tak harus, harap beri penjelasan pula dah. Ni sama-sama dah jawab ni. Iaitu masalah puasa qada. Orang yang tinggal Ramadan dia wajib qada. Dia pun nak qada dalam bulan Syawal. Boleh dah niat sekaligus dengan niat puasanya. Bami ni niat gini, sahaja aku mengerjakan puasa, sahaja aku melakukan puasa qada Ramadan esok hari serta dengan puasa sunat Syawal. Boleh tak? Jadi kita duk jawab sama-sama. Tak. Dua pendapat. Pendapat yang ramai di kalangan ulama mengatakan sebaiknya buat suku-suku. Sebahagian daripada ulama fiqh, bukan pendapat ramai lah, mengatakan harus. Itu jawab pang kita. Tak. Kemudian dia kata ada ustaz lain kata tak boleh pulau. Itu jadi susah. Nak, kerana kadang-kadang tu pakai pendapat sendiri. Jadi kita jawab balik, begitulah kita tetap dengan keputusan yang kita kabur semua. Sebab itu bukan pendapat kita. Nak, daripada pendapat-pendapat ulama. Nah, kalau kitab lama, boleh tengok kitab majmuk. Terang-terang ada sebut kalau orang pandai tengok kitab Arab. Kalau kitab jawi dalam Buryatul Tullab, ada. Nampak? Dalam kitab Sabilal Muhtadin, ada. Nah, kalau kitab-kitab baru ini, fatwa-fatwa terbaru, hak terbaru sekali, fatwa Dr. Ali Jumaah. Nah, nah, Mufti Mesir sekarang. Nah, ada sebut dalam fatwa dia. Dijawab dalam fatwa dia, nampak? Sebahagian daripada ulama' fiqh, seperti ulama' fiqh mazhab Syafi'i, bukan semua, mengatakan harus dihimpunkan niat qada fardu serta dengan sunat puasa Syawal. Ha. Walau bagaimanapun kata Dr. Ali, nah, yang elok yang lebih baik ialah disuku-sukukan dia supaya dapat banyak pahala dengan sebab banyak hari yang kita puasa. Itu jawapan. Nah, itu ulama moden lah tu, bukan hak ulama dulu. Tak kira tak buat ulama lama nak ulama moden. Ha, hak moden, hak masih hidup lagi sekarang. Nah, dengan jelas benda yang sama. Benda sama, ulama lama dulu sama je. Nah. Ha? Yang pelik tu ha jenis ta'assub kepada pendapat sendiri. Ha, tu hak pelik. Nah. Yang kedua, apa erti jallalah? Jallalah. Dia tanya erti jallalah. Jallalah ni kalau ditanya hak ni lah. Di jallalah ni ada tak banyak kalimahnya dalam kitab fiqh. Tapi kalau hak banyak dibincangkan, jallalah ni bab makan, bab binatang. Jim lam alif lam tu merbutah. Iaitu binatang yang makan kotor. Binatang yang makan kotor. Nah, jenis ayam makan tai. Ha, dipanggil jallalah. Dah. Ha. Benda lagi, ikan keli. Ada we makan macam-macam kotor-kotor. Ada beli ikan keli Afrika. Ikan keli Afrika makan kotor-kotor. Ha. Ha. Ikan keli Afrika ni dia besar, paling besar gitu. Nah, besar dia. Ikan keli hok. Ah ni hok apa enggak lok. Hadari. Ha. Afrika tu besar. Dia we makan hok pelik-pelik, kotor-kotor. Maka bila makan kotor sama ada kita beri makan atau memang jenis makan lagi. Maka bertukar di nama dapat satu gelaran jallalah, jenis binatang makan kotor. Nak, ha, kalau ayam tak makan kotor, makan bersih, makan cikedi, makan bergerak tu tak panggil jallalah. Nak, makan padi, makan benda kotor, makan tai orang, makan tai kucing ayam. Nak, jenis makan kotor, maka ayam tu dapat pangkat jallalah. Ha, tu jallalah, dia ditanya jallalah. Tak, maka makan binatang jallalah ni dua pendapat ulama. Yang pertama haram, yang kedua harus. Harus tu makna makruh. Haram ni tak silap pendapat mazhab Hanbali. Dan pendapat mazhab lain termasuk mazhab Syafi'i, makruh. Tak? Ha. Tapi kalau ayam kita jenis makan kotor ni, sunat kata Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Syafi'i, kita pergi makan hak bersih dulu. Beberapa hari, kemudian baru kita makan dia. Nah, ha, kita tengok ayam ni dulu. Nah, ayam ni kita nak semulih dah ni. Makan tahi sangat umpamanya. Jangan semulih lalu. Beri makan hak bersih dulu. Ha, beri makan meh dulu, beri makan padi dulu, beri makan beras dulu. Dah. Ha, beri makan nasi kapis sambal dulu. Dalam 2-3 hari barulah kita semulih dan makan dia. Tapi kau pandai dah berapa hari yang kita anggar bersihlah perut-perut dia daripada kotoran. Mazhab Hambali kalau tak silap ditetap di sunat 40 hari. 40 hari ayam ni makan bersih. Baru semulih. Baru dak haram. Nah. Hmm, baik, selesai masalah jalannya. Ini benda pula. Saya mempunyai jiran berbangsa Cina. Saya sering menghantar makanan kepadanya. Apa hukum? Cuba Ustaz jelaskan. Yang kedua, bolehkah seorang lelaki memakai inai di kuku? Kelenda Cina. Dia tanya pun jiran Cina memang kuat Cina ni. Kelenda Cina yang ambil tanya. Allah Rabbi. Tak ada kertas sangat ni. Ha, tapi tak apalah. Tanya juga tapi bolong kalau tulisan lah. Dalam tulisan Cina. Jangan kertas magnet dah tanya. Baik. Dia ada jiran berbangsa Cina. Lepas tu dia hantar makanan. Kenapa? Dia hantar makanan. Dia biasa sebelah rumah. Tak? Ha, dia buat mie goreng. Hantar mie goreng yang buat nasi lemak. Tak, nasi lemak. Dia hidup berjiran. Nak tahu hukum. Hukum dia kita nak tengok dulu. Jiran berbangsa Cina ni. Dia ada kalinya Muslim. Ha, kalau Muslim, sunat. Atau makanan. Tak? Kalau berbangsa Cina tapi kafir. Harus atau makanan. Nampak lagi? Ada beza. Ha. Sebab dia tak kata beragama kafir. Berbangsa Cina. Bangsa memang Cina. Cina masuk Islam. Tak Islam ni tak boleh masuk Melayu. Masuk Islam. Tetap Cina. Nah. Jadi kalau Cina Muslim, mana orang Islam sunat kita atur makanan. Kalau kafir harus. Harus atur makanan. Nah. Ha. Bukan kata tak boleh. Harus. Nah. Kita atur makanan dia tak ada masalah. Dia atur makanan kita masalah. Ah, kena dak semelih, kena beribu walaupun benda tu jenis minyak kuih tapi masuk dalam kuali dia bekas hubung minyak babi benda bohong lah itu. Nah, kita atur dia orang Islam mah bersih. Nah, tak ada Cina kata luar ada basuh ah kuyu. Tak ada tanya dah dia muak dan dua. Nah. Dak kira lah bangsa Cina ke, bangsa Melayu ke, bangsa apa pun, kalau orang Islam sunatlah kita atur. Kalau kafir harus kita atur. Nah. Ha. Soalan terakhir. Ini kertas dia. Kertas piti raya. Lah. Piti raya buka ada soalan dalam. Ha. Piti dak ubi tengok. Ya, piti meriah. Ha. Yang pertama, adakah jatuh talak jika terlintas dalam hati menceraikan isteri? Yang kedua, ingin tahu hukum SMS dengan isteri orang. Yang ketiga, istibrak lepas kencing itu wajib atau sunat kerana ada ustaz kata wajib. Yang keempat, apa yang dimaksudkan dengan lafaz talak kinayah? Yang kelima, pasir untuk bina rumah telah dikencing oleh anjing. Bolehkah pasir tersebut digunakan untuk membina rumah? Ha, lima soalan. Molek-molek belaka ni. Yang pertama, adakah jatuh talak jika terlintas dalam hati menceraikan isteri? Baik, ditanya masalah talak ataupun cerai lah. Tapi dalam hati. Jawabnya kalau semata-mata datang lepas cerai dalam hati tak jatuh talak. Asal bimbang. Kenapa? Ha, tapi kita makruh, kita permainkan dalam hati. Walaupun kita tak lapar. Tahu dah dengan jidah dah itu, main hati. Makruh. Ha, ha, tidak disukai. Tapi tak jatuh talak. Talak ini dengan lapas. Nampak? Melainkan jikalau kita melafazkan talak kinayah kemudian niat cerai dalam hati baru jatuh. Umpamanya di dalam perbuatan di mulut dia kata mu pergi baliklah rumah mak pakmu. Umpamanya nak marah sangat kan? Tak, memang nak marah dia kata gitu. Masih baru nikah dah alik rumah mak. Lembut sikit. Nah, dah lama dah nikah dah alik rumah pakmu. Eh, biasa dah. Benda dulu je. Mother belaka and father. Nah, tapi ayat dia guna tu. Taranuh dia lain. Nah, dia gitu. Jadi, Kalau talak kinayah ni mulut sebut perkataan yang bukan jelas untuk cerai. Di balik makmum lah. Dalam hati niat cerai. Ha, baru jatuh talak. Tapi mulut dah kata apa-apa dalam hati je jadi. Ha, aku cerai dah mu, beti dah mu. Dah umpamanya. Ha, bodoh dah mu, cerai dah mu. Dah jatuh. Ingat dah? Dah jatuh. Ha. Yang kedua, ingin tahu hukum SMS dengan isteri orang. Ha. SMS tu lah, mesej, main mesej. Jawabnya tengok kandungan SMS. Tengok kandungan dulu. Dia SMS ni, dia adalah risalah. Nampak tak? Ha? Berita, berita sesuatu, satu khabar kita atur kepada seseorang ni sama dengan surat, sama dengan telegram, sama dengan email, sama dengan isyarat, sama dengan telefon. Tengok kandungan. Dia tak haram mutlak gitu. Nah, SMS. Tengok kandungan. Kandungan tu dia apa? Dia SMS tu nak khabar suami awak nak tak balik malam ni. Dan umpamanya. Aku tak apa. Nah, dia terakam jabat suami dia. Suami dia tak ada telefon. Untuk khabar ke bini aku. Aku tak balik malam ni. Tak umpamanya. Aku nak pergi tengok mengapi. Nah, aku tidur surat. Dah kawan kita hari SMS pun SMS lah. Mesej ke bini dia tak? Ha? Nah. Ha, suami awak tak balik malam ni. Dia ada hal mustahak. Dah haram tak gitu? Dah lah. Ha, tengok kandungan. Nampak? Ha, tengok isi. Kalau isi tu perkara yang tidak diharukan pada syarak, benda lain. Dah? Ha. Tadi dalam SMS dia kata tadi I tengok you nampak gemuk motel ni. Nah, kau kemas dah ni. Nampak gaya pun tak macam dulu. Ha. Lepas tu apa pula jawab? Ya ke ni? Ha. Ha, tak apa tu haram tak begitu. Tak boleh bini orang dengar awet pun tak boleh benda lagu tu. Tak boleh. Dia kena ada hubungan akad nikah baru boleh cakap pelik gitu. Nah. Ha. Istibrak lepas kencing itu wajib atau sunat? Kerana ada ustaz kata wajib. Ha. Jawabnya, kadang-kadang sunat, kadang-kadang wajib. Ha. Dia tak mesti wajib sama. Tak mesti sunat sama. Dan istibrak mendapat pula. Baik orang yang belum tahu. Istibrak ni dalam bab kencing, iaitu bila kita habis kencing. Nah, habis kencing. Sunat kita pastikan air kencing tu keluar sampai habis. Ha. Dipanggil istibrak. Melepaskan diri daripada ada air kecing lagi. Supaya bila kita naik batas luar berjalan, tak tubik. Kalau tubik lalu titik, mayang tak besar. Nah, ha, kalau kita sedar pun merumitkan keadaan, jadi lelah pulak ni basuh pulak. Jadi kita buat supaya, istibrak ni kita buat supaya air kecing tu berhenti. Buat lagu mana? Di antara cara-caranya, jangan lepas air kecing tu bangun. Atau terus basuh. Tapi biar lama dulu duduk situ. 2-3 minit tu tak ada dah. Baru basuh. Ataupun duduk bangun, duduk bangun. Nah, dia akan keluar 2-3 titik lagi. Kita pun baru basuh. Itu panggil istibrak. Nah, setengah ulama di dalam kitab dia melalukan jari pada bawah fistul. Ha, dia ada orang-orang cing bawah ni. Lepas kita cing, kita pegang gini, kita buat cing situ. Dia akan keluar 2-3 titik ni. Sebab dia pahit dia bawah ni, atas hijau. Bawah ni pahit dia. Nah, tak cari kalau kita tengah kecil sebab kita sekarang ni tak lebih acting. Kita lepas tombol tu boleh tak ke dinding. Faham? Ha, dia sini. Nampak? Eh? Buat gini dia akan keluar lagi. Nampak? Ha. Belakang tu lah, belakang pada peluru ni. Ha. Faham lah tu deh. Ha. Jadi perbuatan kita nak suruh bertiak icing tu dipanggil istibrak. Ha tu istibrak. Dan hukum dia gini. Kalau kita memang tak buat pun dia memang tak tubik dah kencing. Sunat je kita buat. Dan kalau kita tak buat memang tubik. Kalau buat tak tubik dah jadi molek. Wajib buat. Ha situ. Jadi hukum dia tak pasti ni ya. Kalau kita tak buat, kita kencing, tak payah buat pun. Memang dia tak tubik dah. Basuh ha. Tak. Dia tak tubik dah. Tak mikir dah lagi. Maka sunat saja istibrak. Ha. Tapi kalau kita tak buat memang nitik pula. Tapi kalau kita buat bersih dah lah. Buat istibrak tu wajib. Ha, tu hukum dia. Nampak? Ha. Sebab dia kita ni dia sama macam paik tu lah. Ha. Macam paik orang paik. Paik wayar air tu dalam bilik air tu. Walaupun kita tutup dah kepala paik. Nah. Tapi kalau kita katok di wayar tu, tuk-tuk-tuk-tuk, tubik ni air yang laki. Ha, hak tu menelih, menelih apa, menelih apa. Tak nak naik tak surah, berasa tak kena apa. Macam. biar mayang gini ya, tersusur mayang. Nah, kadang-kadang nak pergi balik juga lah tandas leceh pula. Tu jadi malas mayang harang pula ah, kotor lah keluar. Banyak hal jadi. Kisnya lagi dimitik. Cuma bezanya kalau pahit ni senang kita beki. Dia dijual kita meeting, kita hitam tukar tu. Ha ni dah kena pistol kita payah. Payah nak berobat. Nah, jadi nitik sama. Nah, baru kalau kita kata pasti tu tak tak tak tubik dulu di nitik. Bukan hak baru daripada bunyi hak dalam saluran ni. Ada saluran ni kita nak suruh bertitu supaya kita naik bangun rakaat sujud tidak turun. Nah. Susah. Apa yang dimaksudkan dengan lapas talak kinayah? Talak kinayah ni sebutlah tadi. Talak kinayah ni talak kita sebut lapas yang boleh maksud cerai dan boleh maksud lain. Dia ada dua jenis talak. Talak pertama, talak soreh dipanggil talak jelas. Kalau sebut, tak boleh takwil lain dah. Aku talak akan dikau. Akan soh jatuh talak. Nah, talak kinayah ni lapas yang boleh guna makna cerai, boleh guna makna bukan cerai. Macam tadi lah, di balik rumah mak-muah. Nah, maka boleh masuk ceria. Boleh masuk balik dulu. Pasal aku lugar nak tengok 2-3 hari ni mukamu. Nah, masuk gitu. Ataupun maknanya aku nak duduk seorang pula. Dalam hati niat cerai. Jatuh talak. Nah, tapi aku nak duduk seorang pula di kabur bini ni. Dalam hati bukan niat ceria. Pasal nak duduk seorang pula. Pasal mu serabut nak banyak bau ni habis. Beribu dah raya ni titok pula fikir. Maknanya mu duduk suku pula 2 hari. Itu lain. Maknanya lapas kinanya. Lapas yang memerlukan kepada niat cerai dalam hati. Baru jatuh. Tetapi lapas tu yang ada makna cerai. Dan ada makna lain. Kalau tak ada makna cerai. Memang makna lain. Niat pun tak jatuh. Bukan semua lapas jadi kinanya. Lafaz tu tak boleh guna makna cerai. Makna lain boleh. Umpama dia tanya bini dia pagi-pagi. Apa khabar? Dah hati niat cerai. Tengok tu. Sebab apa khabar tak jadi lafaz kinayah. Faham? Sesat. Yang kelima. Pasir untuk bina rumah telah dikencing oleh anjing. Bolehkah pasir tersebut digunakan untuk membina rumah? Jawabnya boleh. Nampak? Boleh guna. Dia termasuk di dalam perbuatan yang dimaaf pada syarak. Dan kita soh sembahyang di atas min tu. Nampak? Pasir biasanya orang nak buat semin kan tak? Orang nak gaung ke semin. Nah, jadi timbung pasir gitu kadang-kadang anjing main kucing. Hak-hak ralik wajib padu'an ni kucing. Kucing memang berani pasir gitu. Nah, jadi air kucing anjing ke? Dia kena anjing lah. Mughalazah tak mughalazah pun. Dia serak dalam pasir. Nah, bila serak dalam pasir itu takkan kita nak cari pasir mana nak pergi basuh pula pasir. Mohoklah lagu tu. Nah, jadi caranya tak payah basuh. Nah, boleh buat gaul dengan semin selalu. Cuma kalau ada kandungan atau kolam tahi anjing, buang tu. Bila serak dah air kecil dia, dimaaf. Gaul dengan semin, buat rumah, soh semayang. Nampak? Ada sebut dalam kitab Fiqh. Dimaaf dikira. Nah, tapi kalau cara kita nak basuh tanah senang je. Kalau kena nanti mughallazah, kita ambil air bersih sekali saja jiru. Nampak? Dikira 7 kali je. Mula-mula di depan rumah kita ada lamang tanah. Mari anjing ni kecing dah tanah tu. Kita ambil air sepeyuk jiru je lah. Dikira basuh dengan air tanah sekali. Air bersih 6 kali je. Duduk dalam sepeyuk tu dah. Satu air tanah, 6 air bersih. Air tanah mana? Dah tu jiru tak tanah. Jadi air tanah dah. Masuk dalam 6 kali air bersih, kita boleh tanggung turun daripada 6 curahan. Senang sajalah. Begitu juga kalau tipe di hujang dah, maka selesai dah masalah, jadi basuhlah juga. Kerana basuh ni tak syarat niat. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.